الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وبالخصوص إخوان أهل السنة سلفيون رحمني ورحمكم الله. Perjalanan kita masih jauh, masih panjang. Perjalanan dakwah, perjalanan talabul ilm masih sangat jauh. Ketika saya datang sebulan sekali mengajarkan sedikit ilmu, maka saya pilih yang paling penting, yaitu aqidah al-wasatiyah, usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Padahal masih sekian banyak ilmu-ilmu yang harusnya kalian belajar. Bukan cuma kitab yang kita baca. Salat kalian, puasa, hukum-hukum muamalah, hutang-piutang, jual-beli, sewa-menyewa, sekian banyak urusan-urusan fikih wajib kalian pelajari karena kalian melaksanakannya. Artinya, ketika kalian berbuat sesuatu, harus tahu ilmunya. Apakah kalian tidak berdagang? Berdagang. Apakah sudah tahu ilmunya? Sebagian besar belum. Apakah kalian pernah sewa-menyewa? Apakah tahu hukum fikihnya? Belum. Apakah kalian pernah bermuamalah ini dan itu? Apakah kalian sudah tahu ilmunya? Belum. Sehingga jangan dikira kita ini sudah masya Allah, sudah seorang salafi jid, salafi murni yang alim bisalafiyah. Belum. Masih jauh. Baru mengerti sedikit prinsip-prinsip dasarnya saja. Itu pun kalau ingat semua yang mereka yang kita pelajari kemarin, mungkin sebagian besar lupa karena nggak ada ulangannya. Hah? Apa perlu dikasih ulangan? Ujian. Nah, di beberapa markas-markas Ahlu Sunnah yang dites bukan hanya santri. Semua jamaah pengajian dites. Supaya apa yang sudah diketahui tidak hilang lagi. Maka usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan pada antum semua. Tentunya saya termasuk di dalamnya. Untuk kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus tamak dalam talab ilmu. Tamak artinya tetap merasa kurang, merasa kurang, merasa kurang dalam talab ilmu. Dalam dunia tidak kita dianjurkan untuk tamak. Dalam dunia kita dianjurkan untuk qanaah. Qanaah merasa cukup dengan apa yang kita punya. Alhamdulillah. Tidak diajarkan, tidak dianjurkan, tidak diperintahkan untuk tamak. Tetapi dalam talabul ilm diajarkan untuk berkata Rabbi zidni ilman. Kurang terus ditambah lagi, Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambah ya aku ilmu. Dikasih lagi, Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambah ya aku ilmu. Ya Allah tambah ya aku ilmu. Apakah pernah diajarkan berkata, ya Allah aku sudah cukup ilmunya? Ada. Sampai mati doanya enggak berubah. Tetap doanya Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambah ya aku ilmu. Tambah ya aku ilmu. Sehingga ikhwan ibn na'azakumullah. Setelah wasiat untuk kita sama-sama bertakwa pada Allah, takut pada Allah. Maka usikum bidhum'a fa talabul ilm. Hendaklah kita tamak dalam talabul ilm. Selalu merasa kurang. Selalu meminta pada Allah Rabbi zidni ilman dan selalu ingin untuk menambah ilmu, menambah ilmu, menambah ilmu. Kalau ada waktunya, kalau ada tenaganya, kalau Allah kasih taufik, ingin rasanya kita sama-sama belajar mengkaji semuanya. Bukan hanya usul sunnah dan akidah. Kita pelajari fiqihnya, kita pelajari muamalah, kita pelajari hadis, kita pelajari semuanya. Tetapi hendaklah kita berbagi tugas. Di samping kajian tiap bulan ada kajian tiap pekan. Di samping kajian tiap pekan ada kajian tiap maghrib. Yang tentunya diisi oleh siapa yang mampu. Di antara kalian. Harus diramaikan masjid ini. Dengan talabul ilm. Dan harus dimakmurkan dengan talabul ilm. Jangan sampai menyia-nyiakan sebuah masjid. Dibangun dengan biaya kaum muslimin, dibangun dengan sedekah, dengan harta dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian disia-siakan. Ada kok kajian sebulan sekali. Sebulan sekali. Santri ada berapa orang di sini? Ada 6 orang. Masya Allah. Banyak sekali. Anak kalian 30 atau 40 orang ini sudah 40 harusnya. Pada kemana? Anak-anak kalian. Oh gak percaya? Kami masih belum anu. Masih belum percaya dengan begitu. Kalau memang ada kekurangan, kita bicarakan. Apa yang diperlukan? Tidak mungkin akan kita ketahui apa saja yang diperlukan. Gak mungkin kita akan mengetahui apa saja yang harus kita langkah. Kecuali kalau kita ijtima, rapat, kumpul, diskusi. Tukar pikiran. Usikum bitta'awun. Aku wasiatkan antum semuanya untuk ta'awun. Bantu membantu, tolong menolong dalam menegakkan dakwah ini. Karena kita semua memiliki kehendak yang sama. Ingin mendidik anak-anak kita semua menjadi seorang talibul ilm, seorang yang alim wa amil, berilmu dan beramal. Beriman, bertakwa, berilmu, beramal. Apa ada yang beda? Oh, saya ingin anak saya menjadi pedagang yang kaya. Ada yang seperti itu barangkali. Qul inna a'udzu bi rabbil falaq. Saya husnul dzan. Semua kita memiliki prinsip yang sama. Untuk urusan dunianya, kalau mereka diberi oleh Allah, dibukakan oleh Allah dunianya, alhamdulillah. Kalau tidak pun kita doakan mudah-mudahan menjadi orang yang sabar. Tetapi inti utamanya adalah al-ilmu wal-amal. Agar mereka mendoakan kita yaumul qiyamah. Dan kita sudah di hari kiamat mendapatkan sekian banyak yang kita tidak ketahui dari mana ini. Dari doa anakmu yang saleh. Dari doa anak-anak kita. Walaupun kita telah wafat, in qata' amaluhu, ternyata masih ada waladun saleh yang yad'u lahu. Waladun mu'min sunni salafi yang yad'u lahu wa ya'mal lillah mukhlishan, yang terus mengamalkan nasihat antum semua, nasihat orang tuanya, sehingga jariah mengalir pahalanya terus menerus. Itu kita harapkan. Maka alhamdulillah, antum ada ikhwah dari Majalengka, ada dari Cikicing, ada dari Talaga, ada dari sekitar sini. Bahwa dakwah ini milik kita semua. Dakwah ini milik kita bersama. Harus kita tegakkan bersama-sama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bantu membantulah, tolong menolonglah dalam masalah ketakwaan, dalam masalah kebaikan. Adapun masalah itsmi wal 'udwan, kata Allah, wala ta'awanu, jangan kalian tolong menolong dalam, jangan bantu membantu dalam masalah permusuhan, dosa. Jangan. Anu, kamu dengar gak, si fulan itu ternyata begini begini begini, memupuk kebencian, memupuk permusuhan, jangan dibantu. Apa ditentang? Kamu jangan seperti itu. Ini ghibah. Dia ikhwan kita. Dia ahlu sunnah. Kalau memang ada kesalahan dari dia, nasihati dia. Tidak perlu ceritakan kemana-mana. Wala ta'amanu lal ismi wal 'udwan. Kita kan Cikici, bukan Majalengka. Apa yang bantu Majalengka? Jangan didukung. Atau Majalengkanya mengatakan, itu kan Talaga. Kita jangan ngurus-ngurusin mereka. Jangan didukung. Kalian semua ahlu sunnah. Kalian semua adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam dakwah salafiyah, dakwah sunnah, dakwah tauhid. Qulna a'udzukum Allah. Tidak beda juga dengan ikhwah yang ada di Cirebon. Tidak beda juga dengan ikhwah yang ada di Bandung. Kalau perlu kerjasama dengan mereka, kerjasama. Bantu membantu, tolong menolong. Untuk tegaknya dakwah ahli sunnah. Di mana saja. Maka alhamdulillah. Kalau ternyata terwujud. TK. Ahli sunnah. Yang bagus, berkualitas. Di Cikijing. Kita dukung. Alhamdulillah. Kalau di sini. Kemudian terwujud pondok santren. Alhamdulillah. Ibtidaiyah misalnya. Kalau terwujud di Talaga, yang lain lagi, alhamdulillah, kita senang. Sehingga apa yang kita bisa, kita andili dalamnya. Saya bantu ininya, saya bantu itunya. Saya akan hadir insyaallah, selagi saya masih hidup, selagi saya masih bisa, selagi saya punya tenaga, saya akan datang. Sehingga terwujud dia. Di beberapa pondok pesantren sangat indah dan kita iri, dan itu barakallahu fikum, iri yang boleh, iri terhadap kebaikan yang dilakukan oleh mereka. Masjid, pondok, kemudian perumahan ikhwah. Ternyata pondok pesantren ini yang ngurus bukan hanya pengurusnya dan pengajarnya. Seluruh bapak-bapak yang ada di kampung tersebut, ahlu sunnah, ikut membantu. Jadi kalau pagi mentasmi, mentasmi itu ngetes anak hafalan, karena jumlahnya banyak, itu bukan hanya guru-gurunya. Guru-gurunya sebatas itu kurang jumlahnya. Tapi mereka-mereka jamaah sholat subuhnya, Semuanya mentasmi santri-santri. Bukan guru, bukan pengajar. Hanya ngetes saja. Benar atau tidak hafalannya. Masya Allah. Digaji. Buru-buru digaji. Oh, dia bukan pengajar, bukan guru, bukan pengurus. Cuma karena dia tinggal di kampung situ. Salafiyin yang tinggal di sekitar pondok pesantren. Oh, Masya Allah. Ya, nikmah. Hanya saja Cirebon, pondoknya bukan di tengah-tengah perkampungan salafiyin. Itu masalahnya. Sehingga kita sedih. Ya terpaksa harus kita sendiri. Tapi mereka, karena ada perkampungan di sekitarnya. Saya doakan. Ini juga nantinya akan jadi perkampungan Ahlus Sunnah. Insya Allah. Artinya, memungkinkan apa yang dikerjakan di pondok tersebut yang kita ceritakan tadi, bisa terjadi di sini. Siapa yang tinggal di sini, dekat di sini, atau sekitar sini, datang sholat subuh, saya bantu. Apa tugas saya? Sebelum saya berangkat ke kantor, misalnya kalau dia ternyata orang urusan yang punya kegiatan dunia, subuh sampai jam 6, selesai. 7 pulang, siap-siap jam 8 berangkat. Urusan dunianya. Sore, tawarkan lagi. Saya bisa insya Allah ba'dal asr. Apa tugas saya? Ini buat anak-anak kita sendiri. Hadirin na'azakumullah. Ini namanya ta'awun. Ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Jangan ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Harus ada di tengah kita ini saling percaya. Saling husnubun. Harus ada di tengah-tengah kita ini perasaan bahwa kita ini satu tubuh. Al-mu'min lil-mu'min, kata Nabi, kalbunya. Seorang mu'min terhadap mu'min lainnya, kalbunya, seperti bangunan. Ijuddu ba'duhu ba'da. Saling menopang yang satu dengan yang lainnya. Seperti bangunan. Yang ini menopang yang itu, yang itu menopang yang ini, yang ini menopang yang ini. Tidak mungkin akan bisa bersendirian. Bisa. Dan gak bisa acuh-acuhan saja. Anaknya dilempar ke pondok pesantren, dia gak mau tahu. Gak bisa. Tetap pondok pesantren akan telepon kepada orang tuanya. Anak bapak begini dan begitu. Mohon bantuannya. Barangkali dia punya problem di rumahnya sehingga dia ngelamun terus di pondok. Selalu. Harus ada hubungan, ta'awun. Tidak bisa seperti membuang anak begitu. Pokoknya apa kata kalian. Tidak bisa juga sebaliknya. Saya tidak percaya pada kalian. Ini anak kita. Mari kita membangun sebuah sistem pendidikan yang terbaik. Yang paling bagus. Yang menghasilkan thullabul ilmin shadiqin. Mukminin, ahli sunnah wal jamaah, yang amilin, yang mengamalkan ilmunya. Mari kita bantu membantu, tolong menolong. Sehingga apa yang kita bangun dari masjid-masjid kita ini anfa', lebih bermanfaat. Jangan sampai menjadi masjid yang terbuang di tengah hutan, sepi, tidak ada orang. Sayang. Sayang. Mentabdirkan perkara dunia saja. Makanan minuman dikatakan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dikatakan ikhwana syayatin. Apalagi yang disia-siakan bukan masalah dunia. Yang disia-siakan adalah masjid. Lahan. Tanah kosong. Yang semuanya sudah diwakafkan untuk Allah SWT sebagai pondok. Terus dibiarkan begitu saja. Sayang sekali. Qul inna a'udzubikumullah. Tolong. Saya minta bantuan. Untuk kita bersama-sama. Sama-sama memperhatikan perkara ini. Karena ini milik kita bersama, tanggung jawab kita bersama, dan ini merupakan kewajiban yang dipikul oleh kita bersama. Mau kita pasrah-pasrahan, oh ini tanggung jawabnya Ustaz, begitu. Tidak bisa. Ustaz, manusia tidak akan mampu sendirian. Dan kalian sudah tahu semua manusia makhluk sosial, tidak bisa jalan sendiri. Karena tidak bisa jalan sendiri, selalu disebutkan dalam Al-Quran, setelah beriman dan beramal saleh. Alladzina amanu wa amilus saleh. Apa kelanjutannya? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia semuanya merugi. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Semuanya merugi kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Titik sampai di situ. Beriman dan beramal saleh ini modal utama. Tetapi dia enggak bisa berjalan sendirian. Sehingga lanjutannya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Hendaklah mereka saling menasehati dengan ketakwaan, saling menasehati dengan kesabaran. Di ayat lain dikatakan wa tawasau bil marhamah, saling mewasiatkan dengan rahmat dan kasih sayang. Harus ada seperti itu. Apakah ada manusia yang ma'zum? Oh, karena dia ustaz enggak pernah salah. Apakah karena dia seorang alim, kemudian dia dalam keadaan bisa sendirian? Tidak bisa. Makanya selalu, setiap ada orang yang memuji saya hanya karena pondok pesantren, saya tentang habis. Emang itu usaha saya? Sama sekali tidak. Saya bisa apa? Tangan saya cuma 2. Kemampuan saya sangat lemah. Ilmu saya sedikit. Tidak bisa. Kalau bukan karena kerjasama ikhwah yang ada di sana, para asatidzah, para pengurus, ya gak akan terwujud. Demikian pula antum di Majalengka ini, kalau bukan kerjasama kalian semua, bantu-membantu, gak akan bisa. Walaupun diletakkan di sini satu alim, kalau perlu ulama didudukkan di sini, gak dibantu. Barakallahu fikum. Pasti akan ada yang mengurusi ininya, mengurusi itunya, memperhatikan ini, memperhatikan itunya. Harus. Apakah gurunya tadi, ulama yang diletakkan di sini suruh ngurusi makannya santri? Suruh mempersiapkannya? Atau suruh masak sendiri? Bagikan pada santri? Ya enggak. Mesti akan ada orang di bagian dapur. Mesti akan ada orang di bagian masalah makan. Ada bagian masalah itu. Selalu. Tetap dibutuhkan yang seperti itu. Sehingga ikhwanu billahi na'azakumullah. Kepengurusan yang tertulis. Walhamdulillah. Itu sudah tertulis. Berarti sudah disepakati dalam rapat kalian. Maka itu tanggung jawab dan amanah. Tanggung jawab dan amanah. Yang tidak tercatat pun. Kalian itu adalah satu. Itu kesatuan. Tidak terpisah-pisah. Artinya semua kalian adalah pengurus pondok pesantren. Semua kalian adalah pemikul dakwah ahlus sunnah di sekitar Majalengka, Talaga, dan Cikiji. Kalian semua adalah orang-orang pengampu dakwah tauhid di sini, dakwah sunnah di sini. Buletinnya, kalau perlu majalahnya, kajiannya, kajian rutinnya, kajian tiap harinya, kajian bulanannya, daurahnya, pondok pesantrennya, pendidikan-pendidikan TK atau SD-nya, semua kalian. Mudah-mudahan dipaham apa yang saya maksud. Agar betul-betul masjid ini makmur. Apa kata Allah tentang makmurnya masjid? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Sesungguhnya yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah itu orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kalian semua mukminin. Siapa lagi kalau bukan kalian yang akan memakmurkan masjid? Siapa lagi kalau bukan kita yang memakmurkan masjid-masjid kita sendiri? Masjid-masjid ahlu sunnah. Mudah-mudahan azakumullah. Maka dengan ini, innama ya'muru masajid Allah, yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah, adalah orang yang beriman pada Allah SWT. Adapun munafiqin, mereka tidak kita harapkan. Adapun mereka-mereka yang zahirnya mukmin tapi hatinya nifaq, memang kita tidak harapkan. Mereka idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau bangun untuk salat, bangun dalam keadaan malas. Yura'una an-nas, hanya riya ingin dipuji. Ditambah lagi sifat mereka yabkhalun. Mereka bakhil, tidak ingin membantu dengan apapun yang dia punya. Tetapi antum semua mukminun, kita semua insyaallah adalah orang-orang beriman, bukan munafik. Harusnya kita lah yang meramaikan masjid ini. Masjid dibangun oleh kita sendiri sebagai waqfan lillah, sebagai waqf untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita meramaikan segera dirapatkan, dibentuk, direncanakan, dibicarakan, dan setiap ada undangan hadir, undangan rapat, apa yang perlu saya bantu? Siap. Datangnya dalam keadaan siap, saya ingin bantu. Ketika didapatkan ternyata butuh ini, insya Allah apa yang saya bisa, saya bantu. Tenaga saya, ataupun apa yang saya punya. Ini khudilun a'azakumullah. Kalau ini terbentuk, insya Allah, yang akan merasakan manisnya kita sendiri. Yang akan merasakan manisnya kita sendiri. Apakah ajilan atau ajilan? Apakah ajil atau ajil? Ajil dengan hamzah artinya nanti. Ajil artinya segera di dunia. Kita yang akan merasakan apa yang Allah berikan sebagai hasil di dunia ataupun di akhirat. Ajil atau ajil. Khamilina azakumullah. Kita melihat hasilnya di dunia. Anak-anak kita menjadi masya Allah alim, amil, sunni, salafi. Seorang yang berakhlak mulia, beradab, hafidhul Quran, mengimami masjid-masjid kaum muslimin, mengajarkan ilmu. Masya Allah. Ni'mah, azimah. Qurratu a'in. Qurratu a'in. Dan itu barakallahu fikum harapan kita ketika kita berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami sebagai qurrata a'yun, penenteram jiwa. Dan tentunya seorang mukmin, seorang ahli sunnah akan tenteram jiwanya, akan bahagia ketika melihat istri dan anak-anaknya salihin salihat, mukminin mukminat, hafizatul Quran, da'ina ila al-Quran. Masya Allah. Hafiz Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, senang kita. Itu baru dunia. Ajil. Belum lagi ajil yang ditunda oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Kita akan melihat pahalanya bukan satu, bukan dua, tapi mengalir. Kenapa mengalir? Karena ini ilmu yuntafa'u bih. Ketika sebuah ilmu yuntafa' di masjid diajarkan dan menjadi murid-murid yang salihin, mu'minin, berilmu, dan merekanya mengajarkan lagi kepada murid-muridnya, siapa yang mendapatkan pahala? Semuanya. Yang mengajarnya, yang mempersiapkan fasilitasnya, yang mempersiapkan mikrofonnya, yang memperbaiki teknisinya juga, yang memberikan makan, yang membantunya, yang menjamin santri-santrinya, yang memberikan dananya, semuanya ikut andil mendapatkan pahala yang ternyata mengalir. Ternyata santri tadi menjadi seorang alim yang mengajarkan pada orang lain. Selama ilmu tadi yuntafa, semua yang membantu, semua yang mendukung, maka dia akan mendapatkannya. Yang menyebarkannya, yang mengumumkannya, yang ngetiknya, yang menyebarkannya dalam buletin-buletin, ikut mendapatkan. Apa kata Nabi SAW? Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang mengajarkan atau menunjukkan kepada kebaikan seperti pelakunya. Hadir. Itu kan maknanya menyebarkan buletin dengan pengumuman tadi. Maknanya kan, ayo hadir, kajian, masuklah. Kita akan ajari kalian begini-begini. Maka mereka yang datang dengan petunjukmu. Mandalla ala khairin kafa'ili. Siapa menunjukkan pada kebaikan, dia seperti pelakunya. Pahala seperti orang yang mengerjakannya. Tapi jangan seperti calo. Calo bus. Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta. Semua naik ke bus, busnya berangkat ke Jakarta, dianya tetap di terminal. Itu calo. Enggak ikut ke Jakarta. Maka kalau kita menyatakan, ayo masuk, masuk, masuk. Bikin pengumuman segala macam, kamu aktif sebagai pengurus. Tapi ketika ngaji, enggak ikut. Saya sibuk. Nulis ini, saya sibuk nulis ini. Kayak calo namanya. Ngajak orang untuk ngaji, dianya enggak ngaji. Ngajak untuk ke Jakarta, Jakarta, Jakarta, ke Jakarta. Semua berangkat ke Jakarta, dianya tetap di terminal. Bandung, Bandung, Bandung, Bandung. Semua berangkat ke Bandung, dianya tetap di terminal. Maka jangan sampai kita tidak menginginkan yang kayak gitu. Tetap, walaupun kalian panitia, bantu-membantu, dukung-mendukung, pengurus, semuanya sibuk dengan tugasnya masing-masing, tapi ketika ngaji, tetap ikut duduk hadir. Kalau perlu bersama santri ikut duduk. Sebagai mustami', yastafidul ilm. Yastafid, mengambil faedah dari ilmu yang diajarkan. Karena ini bukan hanya makanan santri. Ilmu ini bukan hanya untuk santri, tapi untuk kita semuanya. Kita sebagai pegawai, kita sebagai pedagang, kita sebagai apapun, kita butuh ilmu agama. Karena ilmu agama untuk seluruh kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan dipaham apa yang saya sampaikan. Yang saya inginkan pada antum semuanya, ayuhal ikhwah, ahlas sunnah wal jamaah, salafiyun, hendaklah kalian saling ta'awun, saling bantu-membantu untuk tegaknya dakwah dan ta'lim, saling bantu-membantu untuk memakmurkan masjid, dan harus tetap semangat talabul ilm. Dan hendaklah kita merasa masing-masing bahwa dakwah ini milik kita semua, sehingga kita ingin andil dengan apa yang kita bisa. Ini barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang demikian atau semangat yang demikian akan mendorong kita untuk semakin bertaaw dan semakin semangat menegakkan dakwah ini. Dan semoga Allah kasih taufik, semoga Allah kasih kemudahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang kepada kita dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang menjadi qurrata a'yun, menjadi penenteram jiwa orang tuanya, menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya, dan menjadi pahala di akhirat nanti yang jariah, dan menjadi mereka orang-orang yang yad'u li abawai, yang mendoakan kedua orang tuanya. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul a'udzu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.